Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah ta'ala, kita akan melanjutkan kembali kajian sirah nabawiyah, masuk pada pembahasan yang ke-14. Masih berurutan sesuai dengan zaman waktunya, yaitu setelah menikah dengan Khadijah dan mendekati masa-masa diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Pembahasan yang ke-14 disebutkan oleh mu'alif di sini min irhasatin nubuwah inda ahli kitab wa kuhanil arab indama qaraba zamana ba'tsatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa diartikan dengan tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi ahli kitab dan juga kuhan, dukun-dukun Arab ketika mendekati masa diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dari Ibnu Ishaq faslan an akhbar al-kuhan min al-Arab wal ahbar min al-yahud wa ruhban min an-nasara fi qurbi mab'ats an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ishaq dalam kitabnya Sirah, beliau membuat bab atau pasal yang beri judul tentang berita-berita dukun-dukun Arab dan juga pendeta-pendeta dari kalangan Yahudi maupun Nasara tentang dekatnya masa diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang disebutkan dalam riwayat atau dalam pasal tersebut atau dalam bab tersebut adalah riwayat riwayat yang dinukilkan dari sahih Imam Muslim rahimahullah ta'ala dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Yaitu riwayat yang menjelaskan ketika dekat dengan masa diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering terjadi bintang jatuh ke bawah secara. Nah, ini berkaitan dengan ayat yang sering kita baca, yang sering kita dengar, yaitu surat Jin. Ketika mereka menceritakan masa lalu mereka sebelum masa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan wa anna lamasna samaa'a fawajadnaha muli'at harasan sajidan wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'il 'ana yajid lahu shihaban rasada. Dahulu kami, kata para jin, sentiasa menunggu di langit, menunggu berita dari langit. Wajadnaha, Muliat harasan syadidan wa syuhba. Maka kami dapati ketika kami ingin mendengarkan berita dari langit, ketika itu penjagaannya sangat ketat, bahkan diiringi dengan lemparan-lemparan api. Yang mana dulu kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i. Dulu kami duduk di sana untuk mendengarkan berita dari langit. Adapun sekarang faman yastami'il an, yang mendengarkan sekarang akan mendapati dia dilempari oleh panah-panah api. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, qad kanat al-kawatib yurma biha qabla dhalik. Ini kisah jin ini. Ini ketika sudah apa, lebih dekat lagi dengan masa diutus. Bahkan ketika sudah diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Ibnu Katsir di sini, qad kanat al-kawatib yurma biha qabla dhalik. Sebelum jin mereka menceritakan tentang ini, sering terjadi bintang jatuh, tapi ahyan. Bal fil ahyan ba'dal ahyan. Suatu waktu jatuh. Tidak sesering ketika setelah Rasul diutus. Nah, bagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas? Nah, ini yang dinukilkan oleh mu'alif dalam kitabnya. Yaitu riwayat yang disahihkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, kata Ibnu Abbas, akhbarani rajulun min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Ansar, seorang dari Ansar yang menceritakan, annahum bainama hum julusun lailatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rumya bi najmin fastana. Suatu ketika kami duduk malam hari bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami mendapati ada bintang lewat yang menyinari tempat kami duduk. Faqala lahum Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan kepada mereka, para sahabatnya, "Madza kuntum taquluna fil jahiliyah idza rumiya bi mithli hadza?" Jika ada bintang yang jatuh, apa yang kalian katakan atau apa yang kalian yakini pada masa jahiliyah? Kata mereka, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui hakikat sebenarnya. Tapi kami meyakini ketika itu, kunna naqul wulida laylatan rajulun 'adzim wa mata rajulun 'adzim. Jadi yang diyakini oleh mereka ketika terjadi bintang jatuh, itu adalah terjadi pada hari itu kelahiran seorang yang nanti ketika besar akan menjadi orang yang besar. Juga mereka meyakini dengan jatuhnya bintang tadi menunjukkan ada yang mati dari para pemuka atau orang-orang yang memiliki kedudukan yang agung. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innaha la yurma biha li mauti ahadin wala li hayati. Sungguhnya bintang yang jatuh itu tidaklah jatuh dikarenakan kematian seseorang atau dikarenakan hidupnya seseorang. Walakinna Rabbuna tabaraka wa ta'ala ismuhu idza qada amran sabaha hamalatul 'ars. Summa sabaha ahlus sama'i alladzina yalunahum hatta yablugha tasbih ahla hadhihi sama'i dunya. Summa qala alladzina yaluna hamalatul 'arsy hamalatul 'arsy madza qala rabbukum fayukhbirunahum madza qala qala fayastakhbir ba'du ahlis samawati ba'dan hatta yablugha khabar hadhihi sama'i dunya. Akan tetapi kejadian ini, walakin Rabbuna tabaraka ta'ala, jika menginginkan sesuatu atau ingin mengatakan sesuatu, maka bertasbihlah para hamalatul ars, pembawa ars, yang lapang. Tsumma sabbaha ahli samaa alladziina yarunahum. Kemudian berkata pula setelahnya orang yang di bawah, malaikat yang di bawah. Terus berlanjut sampai yang bawah-bawah dari langit ketujuh sampai langit yang pertama, yaitu langit yang kita bisa lihat sekarang ini adalah langit yang pertama. Hatta yaqluba ahlu hadhihi samaa'id dunya. Mana setiap apa tingkatan langit masing-masing malaikat yang bertanya, "Mada qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Maka mereka memberitahu ke bawahnya lagi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saling memberitahu satu sama lain penduduk langit. Sampai ke langit dunia, ketika sampai di langit dunia, fatah tofu al-jinnu sam'a. Ya, ini adalah tempat duduk mereka. Tempat mereka nongkrong mendengarkan berita di langit. Fatah tofu al-jin sam'a. Di antara mereka ada yang mencuri pendengaran. Fayadzibuna ila awliyaihim. Maka kemudian mereka menyampaikan kepada wali-wali mereka, yaitu dari kalangan hukum. Wa yurmau nabihi, kemudian menyampaikan apa yang dia dengar di langit. Fama ja'u bihi ala wajhihi fahuwa haqqun walakinnahu yaqrifuna bihi wa yazidun. Maka jika ada ucapan dari mereka ini yang sesuai dengan kenyataannya, maka itulah kebenaran. Walakinnahum yaqrifuna bihi wa yazidun, tetapi berita yang mereka dengarkan tidak langsung diberitakan begitu saja, tapi dicampurkan dengan ucapan-ucapan lain. Bahkan dalam riwayat disebutkan yaziduna mi'ata kadzibah. Dicampur 99 kedustaan, 100 kedustaan, dan dari 100 itu ada satu yang benar. Nah, wala syakka, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, lama hadatsa hadza li amrin wa huwa kasratu syahadati as-sama' wa ar-rami biha, hal dzalika al-ins wal jin wa nza'aju lahu wa ta'u li dzalik wa dhannu anna dzalika al-kharab aw li kharabi 'alam. Kejadian ini, yaitu kejadian menjelang diutusnya Rasulullah SAW dengan seringnya bintang yang jatuh. Jika itu, ini menunjukkan bahwasanya akan datang seorang nabi, bagaimana yang dikatakan kesudi. Lam takun sama tukhras illa ayyakuna fil ardi nabiyun aw dinun lillahi zahirun. Dalam langit ini dijaga kecuali akan datang atau akan ada di bumi ini seorang nabi atau suatu agama milik Allah Subhanahu wa taala yang nampak. Itu tidak serta-merta dikarenakan meteor atau apa yang kita kenal sekarang. Dia bintang. Zat yang kita tidak ketahui kenyataannya apa. Di sini sebutnya sihab atau bentuknya api. Yang jelas dia bukan meteor, bukan batu-batu apapun. Karena kalau kita lihat secara dengan teleskop, bentuknya seperti cahaya yang bersinar gitu. Seperti air yang kena cahaya, pantulan cahaya bergoyang-goyang. Maka kalau kita lihat, kelihatannya tidak kecil. Itulah bintang-bintang. Dari zaman itu bintang terus turun semakin dekat, bahkan ketika sudah diutus Rasul SAW itu semakin ketat lagi, semakin sering bintang ini jatuh sehingga membuat takut penduduk bumi ketika itu. Mereka meyakini jangan-jangan kiamat ini, rusak langit ini, alam ini akan rusak, membuat mereka takut. Sehingga ada pemuka Quraisy yang mengatakan ini bukan dikarenakan hancurnya penduduk langit, tapi ini dikarenakan Ibnu Abi Kabsah, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjadi seperti ini. Walaupun hal ini merupakan tanda-tanda dekatnya diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga serupa dengan itu berita yang dibawakan oleh Sawad Ibn Qarib Al-Azdi As-Sadusi Al-Kahir, ada seorang dukun, bersama Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, haitsu kana Sawad yaqul, yang mana ketika itu Sawad itu berkata, inna syayatin qad sakatat dalilatan maghrubatan qubayla mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sana syaitan telah mati kutu, diam, tertunduk, halak, ketika menjelang diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak bisa mengapa-apa ya. Tidak bisa memberikan berita lagi kepada para dukun, tidak bisa mendengarkan lagi, karena sebelum mendengar sudah dilempar api penduduk langit dan para malaikat. Wa kana sababu islamihi huwa ma rawahu min al-hasatin an tariq mumawasatihi al-kahalah wal isti'anah bil jin fi dzalik. Sebab keislamannya Sawad Ibn Qarib Al-Azdi ini itu yaitu dikarenakan beliau ini melihat tanda-tanda kenabian ini, yaitu dengan jatuhnya bintang yang sering. Dikarenakan orang ini adalah seorang dukun tadinya yang biasa praktek dan meminta bantuan jin untuk mendengarkan berita-berita dari langit. Nah, ketika berita itu terputus dan para jin mungkin mengeluhkan, terdiam, tidak bisa melakukan apa-apa, hingga inilah yang membuat Sawad Ibn Qarib Al-Azdi ini masuk Islam. Dan kan bahwa itu adalah sesuatu yang nyata, yang hak. Wa fil qisah, dalam kisah tersebut ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ketika itu berbicara di hadapan manusia, wallahi inni la inda wasani min awsanil jahiliyah fi nadarin min Quraisy qad dhabaha lahu rajulun min al-arab ijlan. Demi Allah, ketika itu aku sedang berada atau sedang bermalam di suatu berhala dari berhala-berhala jahiliyah milik seorang Quraisy, yang ketika itu orang ini telah menyembelih sapi muda. Para nurajta zirukis mahul yuksim lana minhu idh sami'tu min jawfil ajl sultan ma sami'tu sultan qad antada minhu wadhalika kubayla islam bisyahrin au syai'ihi yaqulu ya durai amrun hujay rajulun yasi yaqulu la ilaha illallah. Ya, ketika itu ketika Umar sedang menunggu pembagian daging yang sudah dipotong, sudah dimasak, aku mendengarkan suara dari dalam mulutnya sapi ini, suara yang tidak pernah aku dengarkan sebelumnya, yaitu suara yang aku dengarkan ketika itu sebulan atau kurang, atau kurang lebih sebulan sebelum datangnya Islam. Yang mana sapi tersebut mengatakan ya Zurayh, memanggil orang yang menyembelih tadi, amrun bujairah julun yasi, seorang yang nanti akan mengatakan atau akan meneriakkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini bukan tanda-tanda tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang nyata. Warwaitu Ishaq fi akhbari al-yahud bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna yahudiyan kana min jiran bani Abdi al-Ashhad haddathahum 'an al-ba'thi wal jazaa' fastankaru dhalika wa talabuhu bi ayati dhalika faqala nabiyyun mab'utsun min nahri hadhihi al-bilad wa ashara bi yadihi jihata Makkah wal Yaman. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Ishaq tentang berita orang-orang Yahud, berita orang-orang Yahud tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam Bahwasanya ada seorang Yahudi, tetangganya Bani Abdul Azhar, yang mana orang Yahudi ini menasehatkan kepada mereka tentang Al-Ba'ats, hari kebangkitan, dan juga hari jaza, yaumul hisab. Tetapi mereka mengingkarinya. Fasankaru zalika wa talabuhu bi ayah. Datangkan kepada kami bukti-buktinya kalau memang kebangkitan dan hari yaumul hisab ini adalah sesuatu yang benar, kata mereka. Maka orang Yahudi ini mengatakan, Nabiyyun mab'uts, akan ada seorang nabi yang diutus min nahwi hadzihil bilad, dari sekitar negeri ini. Wa asara bi yadihi jihata Makkah wal Yaman, dan menunjuk ke arah Mekah dan Yaman, berarti posisinya di arah di atas Mekah. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq bahwasanya sebab keislaman Sa'labah bin Sa'yah dan Usaid bin Sa'yah wa Asad ibn Ubaid min Yahud bani Hadal ikhwatu bani Quraizah ma akhbarahum bihi Yahudiyun yuqalu lahu Ibnu Hayyaban. Juga sebab keislamannya Sa'labah bin Sa'yah, Usaid dan Asad ini dikarenakan berita dari seorang Yahudi yang kenal dengan namanya Ibnu Hayyaban. Mana orang ini datang dari negeri Syam ke Madinah, jauh-jauh pergi dari Syam ke Madinah, yaitu 2 tahun sebelum diutusnya Rasul. Orang ini mengatakan kepada mereka bahwasanya sebab kedatangannya dari negeri Syam menuju negeri Madinah yaitu ingin apa, membuktikan keluarnya Nabi yang kemudian dia akan mengikutinya. Dan dia ketika sampai di Madinah menyeru orang-orang Yahudi yang ada di sana untuk mengikutinya. Wa la yasikohum ilaihi ahad, jangan sampai ada orang lain yang mendahului kita, yaitu orang-orang Yahudi, untuk beriman kepada Rasul. Ya. Kemudian dia juga menyebutkan kepada mereka sebagian sifat-sifat yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Fa'inda ma ta'akkadu min hayyawma hisar Quraizah aslamu. Maka ketika mereka meyakini apa yang disampaikan oleh Ibnu Hayyaban ini, yaitu ketika di apa namanya kepung ya, itu perang Bani Quraizah dengan Bani Quraizah, mereka diantara orang-orang yang masuk Islam. Dikarenakan berita yang dibawakan oleh orang-orang Yahudi ini sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga ada kisah Salman Al-Farisi ya, yang mencari agama yang hak ya, sempat menjadi budak ya, sampai ke negeri Madinah. Juga kisahnya Waraqah Ibn Naufal. Juga kisahnya Zaid Ibn Amr Ibn Nufail ya, ketika mereka mencari agama yang benar sampai tiba ke negeri Musil dan bertemu seorang pendeta. Kemudian pendeta ini mengatakan kepada Zaid ibn Amr ibn Rufail, innalladhi taltamisu yushiku ayadhar fi ardihima ya. Bahwasanya suatu yang dicari oleh mereka berdua ini tidak lama lagi akan nampak di tempat atau di negeri mereka ya, di negeri keduanya. Dan juga kisah-kisah lainnya yang menunjukkan bahwasanya berita ini ya, berita tentang kenabian dan waktunya ini sudah menyebar di kalangan Yahud dan Nasara ketika itu ya. Juga sifat-sifat yang sampai yang diketahui oleh Salman Al-Farisi dari seorang pendeta Yahudi tentang Rasul ini juga bukti ya, bahwasanya berita itu sudah menyebar tanda-tandanya ya, dan lain sebagainya. Wajah fi al-akhbar anna sabab al-islami amil, ini sebutkan kisah orang-orang yang masuk Islam dikarenakan tanda-tanda yang diberikan oleh orang-orang Yahudi kepada mereka ya. Ada Waraqah ibn Naufal, ada Zaid ibn Amr ibn Nufail, ada apa namanya ada Amir bin Rabi'ah Al-Adawi, ada Salman Al-Farisi, dan juga ada yang lainnya dari orang-orang Quraisy yang atau orang-orang Arab yang masih fitrahnya sehat. Di antara ada Qus bin Sa'id Al-Iyadi yang mengatakan kepada kaumnya, Aksama Qus Qasaman Barran la isma fihi ma lillahi alal ardi dinun huwa ahaku ilaihi min dinin azallakum ibadahu wa adrakakum awanahu tuba liman adrakahu fa'attaba'ah wa wailun liman adrakahu fa'faraqah. Qus bin Sa'id Al-Iyadi juga mendengarkan berita-berita tentang kedatangan atau diutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari al-Yahud wan Nasara, sehingga ini yang dia yakini dan dia bersumpah bahwasanya tidak ada di muka bumi ini agama yang Allah cintai dari suatu agama yang akan datang dekat, sebentar lagi akan datang, masanya akan tiba. Maka kata Qus bin Sa'id Al-Iyadi, tuba liman adrakahu fattaba'ah, beruntunglah bagi siapa yang menjumpai masa itu dan dia mengikutinya, dan celakalah barang siapa yang menjumpai masa itu kemudian dia meninggalkannya. Menunjukkan bahwasanya hal tersebut benar-benar menyebar dan sangat jelas, sangat jelas sekali, baik yang di langit, penduduk langit, baik kalangan jin, baik di kalangan syaitan, kahana para dukun-dukun, dan juga orang-orang musyrikin Arab yang mereka mendengarkan berita dari pendeta-pendeta Yahudi. Semuanya telah jelas waktunya, kapannya, sebentar lagi dia tahu semuanya. Dan juga sebagaimana yang dikatakan oleh mufassirun ketika menafsirkan ayat walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastafihuna 'ala alladziina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'ala al-kafirin. Dan ketika datang kepada mereka kita Al-Qur'an dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang membenarkan apa yang ada pada mereka, dari tanda-tanda kenabian, dari tanda-tanda nubuah dan lain sebagainya, yang menunjukkan ini Al-Quran diturunkan sebagai pembenar dari apa yang mereka baca, yang mereka yakini sebelumnya. Wa kanu min qablu yastafihun 'ala alladziina kafaru, mereka sebelumnya mengancam orang-orang musyrikin Arab, bahwasanya ketika datang kami akan membalas kalian nanti bersama Rasul yang akan diutus, gitu kan. Yastafihun 'ala alladziina kafaru falamma ja'ahum, tapi ketika datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, kafaru bihi, mereka kufur terhadapnya. Falanatullahi 'alal kafirin, laknat Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang kafir. Kata ahlul mufassir, kata mufassirun, nazalat fil yahud, ayat ini turun pada orang-orang Yahudi, alladzina kanu fi sira'in ma'al aus wal khazraj, yaitu turun kepada orang-orang Yahudi yang ada pertikaian dengan kabilah Aus dan Khazraj. Idza nala al-Aus wal Khazraj minhum qalu lahum innahu qad taqaraba zaman nabiyyin yub'atsu al-an naqtuluhum ma'ahu qatl 'abid wa irab. Ketika mereka mendapati kekalahan melawan Aus dan Khazraj, mereka mengatakan kepada orang-orang Aus dan Khazraj, qad taqaraba zaman, telah dekat zaman Nabi akan diutus, yang mana nanti ketika diutus naqtuluhum ma'ahu, kami akan berperang bersamanya, memerangi kalian dan akan membunuh kalian qatl 'adin wa iram, sebagaimana dibunuhnya atau diperanginya 'ad dan iram. Falamma zahara ittaba'ahu al-aus wa khazraj wa kafarat bihi al-yahud. Akan tapi ketika nampak Islam dan diutus Nabi Muhammad, malah yang mengikuti Rasulullah SAW adalah Aus dan Khazraj, yang diwanti-wanti, yang diancam nanti akan diperang, malah dia yang masuk Islam, Aus dan Khazraj. Wa kafarat bihim yahud, wala yang kufur adalah orang-orang Yahudi. Maka dari itu turun ayat ini, wala baca'ahum kitabun indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaghfiruna 'alal ladzina kafaru fala baca'ahum ma'arafu kafaru bi falaqatullahi 'alal kafirin. Dan juga kisah Hiraqal bersama Abu Sufyan yang menunjukkan tentang itu, ya, khususnya ketika Hiraqal mengatakan kepada Abu Sufyan, fa in kana ma taqulu haqqan fasayamliku mawdi aqdamai hatain. Ya. Jika apa yang kau sampaikan dari tanda-tanda Nabi Muhammad ini itu adalah benar adanya, maka orang ini akan menguasai tanah tempat berpijaknya kedua kakiku, kata Hiraqal. Dan juga ada hadis-hadis yang menunjukkan tentang itu semua dan hikmah yang bisa kita petik dari kisah-kisah ini. Sebagaimana yang lalu, itu bahwasanya ulama Yahud dan Nasara, mereka mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla mab'atihi, sebelum diutusnya, dari apa yang mereka ketahui dari sifat-sifatnya waktu keluarnya dalam Taurat dan Injil, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an dalam banyak ayatnya, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 146 dan lainnya. Dan juga keislaman sebagian orang-orang Yahud, dan di depannya orang yang paling pertama masuk kita adalah Abdullah bin Salam, dan sebagian Nasara ketika itu, ya, orang yang pertama kali meyakini dan mengimani adalah Najasyi, Malikul Habasyah. Wa inna mimman ittada'a an yadkhul fil Islam asbabin madiyah aw siyasiyah kama huwa al-hal fi qissati Huyai ibn Akhtab wa Hiraqal wa Muqaytis fi Misr. Ya. Adapun dari kalangan Yahud dan Nasara yang mereka enggan untuk masuk ke dalam Islam, ini dikarenakan sebab-sebab materi, ya, sebab-sebab duniawi, atau dikarenakan sebab-sebab politik, ya, sebagaimana keadaannya pada kisah Huyai bin Akhtab, kisahnya Hiraqal dan juga Muqaytis di Mesir. Ya, ini yang menyebabkan mereka tidak bisa masuk Islam, ya, karena sebab-sebab politik, sebab-sebab materi lain, duniawi, harta dan sebagainya. Wa yudhafu ila hadha ma sabaqa an qulna indal kalam an rihlatihi sallallahu alaihi wasallam ila Syam wal hikam al mustafadatu min dzalika. Dan masuk ke dalam pembahasan ibrah atau pelajaran yang kita ambil adalah ketika rihlahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam, mana ketika itu bertemu dengan pendeta Yahudi dan mengabarkan bahwasanya orang ini adalah seorang nabi, karena dia datang dan mengunjungi negeri Syam, kemudian duduk di bawah pohon yang pohon itu diyakini oleh pendeta Yahudi bahwasanya tidaklah ada seorang yang duduk di pohon itu kecuali dia adalah seorang nabi. Dan tanda-tanda lainnya, tanda-tanda yang terlihat jelas bagi mereka atau bagi orang yang hidup di zaman itu, yang membuktikan bahwasanya ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tunjukkan kepada makhluknya bahwasanya akan datang manusia yang sangat istimewa, sangat spesial, yang diutus untuk seluruh makhluknya, ya, baik jin dan manusia, ya, tapi hal-hal seperti ini tidak disenangi oleh orang-orang rasionalis, orang-orang yang berpikir dengan akal. Mereka tentu akan mentakwil kisah-kisah seperti ini. Mereka mentakwil kisah-kisah yang tidak atau yang bertentangan dengan akal pendek mereka. Sehingga tanda-tanda kebesaran seperti ini tentu di hadapan mereka hanyalah sebuah dongeng atau legenda yang tidak benar adanya. Ditambah lagi dengan adanya orang-orang yang menginginkan kekuasaan atau yang menginginkan harta duniawi, sehingga mereka membuat dongeng-dongeng yang serupa dengan hal-hal seperti ini dalam rangka menarik perhatian rakyatnya supaya dia dipilih, ya, supaya dia disegani dan lain sebagainya. Ya, ini adalah cara untuk menarik manusia supaya tunduk di bawah kekuasaan dan lain sebagainya. Ya, ini cara mereka, sehingga seperti ini seperti itu menambah sulit ya, ketika kita mendengarkan cerita kisah-kisah nyata dengan sanad yang sahih, dengan sanad yang hasan ya, tentang bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Banyak sebagian orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan orientalis, orang terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran ya Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Albani, dan orang-orang semisalnya dari kalangan rasionalis pemuja akal, Mu'tazilah, dan sebagainya. Tentu sangat sulit untuk menerima hal-hal yang bau apa sifatnya seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nasallallahu salamat wal afiyah. Subhanallahi wa bihamdihi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wazir, tafadhal.